من يدلله فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين hadirin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid pada bab minal iman billahi as-sabru ala aqdarillah, bab termasuk beriman kepada Allah adalah bersabar terhadap takdir-takdir Allah Azza wa Jalla. Dan pertemuan kita pada pekan yang lalu sampai pada hadis yang terakhir dari bab ini, yaitu hadis yang datang dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazaa ma'a idhamil bala. Kami ulang hadisnya dan kita selesaikan insyaallah penjelasan hadis ini. Sesungguhnya besarnya balasan pahala ma'a idhamil bala, bersamaan dengan besarnya ujian. Sesungguhnya besarnya pahala, balasan pahala bersamaan dengan besarnya ujian. Wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah menguji mereka. Apabila Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, pasti ibtalahum akan Allah uji mereka. Faman radhiya falahu ridha, barang siapa yang dia ridha dengan ujian tersebut, falahu ridha, maka baginya keriduan Allah. Waman sakhita falahu sukhtu, namun barang siapa yang sakhita, tidak suka, marah, jengkel dengan ujian tersebut, falahu suhtu, maka baginya kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Hadis Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, dan hadis ini dihasankan juga oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami. Pembahasan malam ini adalah pada kalimat yang diucapkan oleh beliau, faman radhiya, barang siapa yang ridho. Ridho artinya di sini ridho dengan ujian. Falahur ridho, maka baginya keriduan Allah. Kata Syekh Utsaimin, faman radhiya falahur ridho. Ai falahur ridho minallah. Maka baginya keriduan dari Allah. Fa idza radiyallahu an shakhsin aw ardan nas anhu jami'an. Kata Syekh, dan apabila Allah telah ridho an shakhsin kepada seseorang, orang tersebut diridhoi oleh Allah, ardan nasu anhu jami'an, maka manusia akan ridho kepadanya semuanya. Jadi siapa yang ingin mencari keridhoan manusia, maka dia tidak akan dapatkan kecuali dengan melakukan perkara yang diridhoi oleh Allah. Sebaliknya, siapa yang melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, walaupun dia ingin mengharapkan keridhoan seluruh manusia, jangan berharap. Jangan berharap mendapatkan keridhoan manusia kalau Allah sudah murka. Barakallahu fiik. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ridho di sini? Ridho yang dimaksud, iya, barakallahu fiikum, ridho yang dimaksud di sini kata Syekh Utsaimin adalah ar-ridha biqada'illah. Barang siapa yang ridha dengan qada keputusan Allah dari ujian-ujian yang ditimpakan kepada hamba, min haitsu innahu qada'ullah, di mana sesungguhnya itu adalah keputusan Allah. Qada dan qadar harus diimani. Dan Allah telah ciptakan qada dan qadar manusia, maqadirul khalaik qabla ayyakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi semua kejadian yang ada di muka bumi ini sudah ada catatannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, kalau seperti itu keadaannya, seorang mukmin harus ridho. Orang mukmin diuji, dia harus ridho. Jangan dikira kalau sudah beriman sepi dari ujian. Akan datang ujian. Waladabluwannakum bisyai'. Namun Allah katakan pasti kami akan menguji kalian dengan sesuatu. Minal khauf walju wa naqsi minal amwali wal anfus wattamarat, diuji dengan sesuatu. Kadang ujiannya berupa dikurangi hartanya, dikurangi jiwanya, dikurangi buah-buahannya. Kadang diuji dengan minal khauf, dengan rasa takut, rasa lapar, itu semua ujian. Namun wabashiris sabirin, beri gembira, kabarkan kabar gembira kepada orang-orang yang bisa bersabar. Di sini bukan bersabar saja ridho, tingkatannya lebih tinggi. Kalau sabar itu wajib, karena Allah perintahkan kepada kita untuk bersabar. Sekian banyak perintah-perintah untuk sabar. Namun yang dimaksud dalam hadis ridho, segala apa yang menimpanya itu sudah keputusan Allah, dia pun menerima. Sehingga jangan dikira bahwasanya ujian itu tidak menimpa orang kafir saja. Orang kafir juga diuji dengan kefakiran, kekurangan. Namun orang mukmin ketika diuji, disitulah dia meraih pahala sabar. Wahada wajibun, dan ini adalah perkara yang wajib. Ya. Nah sekarang, apa makna ridho? Disebutkan dalam kitab Fathul Majid, ar-ridho ayyaslamal abdu amrah ilallah. Ta'rif, definisi ar-ridho. Disebutkan dalam kitab Fathul Majid di sana, yang namanya ridho ayaslamal abdu, agar seorang hamba pasrah dengan urusannya ilallah, kepada Allah. Seorang hamba pasrah dengan urusannya kepada Allah. Wa yuhsinu dhon, dan berprasangka baik. Selalu berprasangka baik. Wa yurghabu fis-thawabih, dan senang dengan pahalanya. Itu namanya ridho. Ayaslamal abdu amrahu ilallah, agar seorang hamba memasrahkan urusannya kepada Allah. Yang kedua, wa yuhsinu dhon, agar berprasangka baik. Dan yang ketiga, dia itu yarghab fi thawabihi, senang dengan pahalanya. Begitu diuji semakin berat, berarti pahalanya semakin besar. Itu adalah sifat ridho yang harus dimiliki orang yang beriman dengan takdir Allah. Tidak boleh marah, tidak boleh jengkel, tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. La yamutanna hadukum, dalam hadis, illa wa huwa yuhsinu dhon bi rabbihi azza wa jalla. Tidak boleh seorang mati di antara kalian ke dalam kondisi barakallahu fik, tidak boleh seorang itu mati kecuali dia itu selalu berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik, bukan berprasangka buruk. Berprasangka buruk kepada manusia saja dosa. Kalau ini berprasangka buruk kepada Allah, sungguh tidak pantas. Semua keputusan Allah itu yang terbaik, sehingga ia pun mengharapkan pahalanya. Barakallahu fikum. Kalau dia orang mukmin, tapi kalau dia ahlul ma'asi, ahlul dunub, kok datang ujian? Jangan-jangan itu adalah balasannya. Jangan-jangan azab yang Allah timpakan kepada dia sebagai balasannya di dunia sebelum di akhirat. Balasan dia di dunia sebelum di akhirat. Jadi kalau dia berprasangka baik kepada Allah, barakallahu fikum, kalau kondisinya dia orang mukmin. Tapi kalau dia ahlul ma'asi wa ahlul dunub wa ahlul syirki wa ahlul bid'ah, kok datang petaka musibah silih berganti, maka bisa jadi itu karena dosa yang itu akan mendatangkan azab. Dan azab itu akibat dosa yang dilakukannya. Dharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah muncul kerusakan-kerusakan di daratan, di daratan, di tengah kehidupan manusia. Maka barakallahu fikum, bima kasabat aydina, semua itu akibat ulah tangan-tangan sebagian manusia. Lalu setelah itu liudziqahum, lalu Allah cicipkan ba'dallazi amilu, dicicipkan sebagian akibat dosa yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un, supaya kembali tobat. Jangan terus berbuat maksiat, karena yang namanya maksiat itu kerusakan, dan yang namanya maksiat itu kerusakan, dan kerusakan maksiat menimbulkan kerusakan. Apa itu kerusakannya? Banyak, bandang, banjir bandang, tsunami dan sejenisnya. Itu bisa jadi sebab ulah tangan sebagian manusia. Maka tobat. Kembali ke jalan yang benar. Barakallahu fikum. Selanjutnya, di sini telah disebutkan faman radhiya falahur ridho. Kalimat berikutnya, waman sakhita, dan barang siapa yang sakhita, jengkel. Sakhita disebutkan dalam penjelasan Abu Sajjad dalam makna sahita. Sahita maknanya al-karahiyatu lisyai wa adamur ridha bih. Sahita itu maknanya disebutkan dalam Abu Sajjad. Abu Sajjad mengatakan al-karahiyah. Karahiyah maknanya benci. Benci wa adamu ridha bihi, dan tidak ridha dengan itu. Berarti barang siapa yang benci, jengkel, marah dengan ujian, maka dikatakan di sini sakhita qabilur ridha bisuhat. Dan kata Syekh Utsaimin dalam penjelasannya, wa huwa adamus sabr, yang dimaksud dalam hadis ini, wa man sakhita dalam hadis ini adalah adamus sabri, tidak bersabar. Tidak bersabar ala ma yakun minal masaibil qadariyah al kauniyah. Tidak bersabar atas apa yang terjadi. Minal masaib, dari musibah-musibah. Al-qadariyah, al-kauniyah. Takdir-takdir yang terjadi di alam ini. Kauniyah, kejadian-kejadian. Baik kejadian musibah di daratan, di lautan, atau di atas sana. Pesawat sedang terbang, tiba-tiba jatuh. Musibah. Tiba-tiba terbakar di tengah laut. Kapal sedang berjalan terbakar, meledak, musibah. Itu semua barakallahu fikum adalah perkara yang menimpa dari qadariyah al-kauniyah, takdir Allah terhadap alam semesta ini. Dan semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Sehingga munculnya berbagai macam maksiat-maksiat itu menimbulkan berbagai macam masaib-masaib. وَمَا صَابَكَ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Apa saja yang menimpamu dari suatu musibah, itu karena perbuatan tangan-tangan kalian. وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Tapi Allah banyak memberi maaf. Coba kalau setiap dosa disiksa, setiap dosa turunkan musibah, setiap dosa turunkan ujian, kita tidak mampu hidup. Kenapa? Banyak dosa yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Makanya disebutkan di sini masaib qadariyah al-qauniyah. Wa lam yakul huna fa alaihi. Lihat di sini. Wa man sahita falahu, pakai lam. Barang siapa yang jengkel, marah, tidak suka dengan ujian, tidak sabar, falahu suhtu, maka bagi dia as-suhtu, pakai lam, falahu. Bukan kata syekh, ya, walam yakul, tidak dikatakan fa'alaihi, pakai ala. Lalu apa bedanya? Apa bedanya lahu dan ala? Maka bagi dia as-suhtu, kemurkaan Allah. Ma'anna muqtadasiyak ayyakula fa'alehi. Padahal tuntutan dari siyak, bentuk kalimat yang disebutkan di sini, menuntut untuk pakai ala fa'alehi. Tapi Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam falahu. Baik. Contoh dalam surat Fusilat, man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang berbuat kebaikan, amal soleh, fali nafsih, maka itu untuk dirinya. Waman asa'a afa alaiha. Waman asa'a, dan barang siapa yang berbuat jelek, di sini kalau katakan fa'alaiha, pakai ala, maka kejelekannya untuknya, pakai ala. Sehingga seharusnya di sini wa man sakhita fa alaihi asukhtu. Tapi bukan pakai ala, falahu. Faqala ba'du al ulama, namun sebagian ulama berkata annal lam bi makna ala. Falahu, huruf lam sini lahu, untuknya, itu mengandung makna ala, atasnya. Jadi barang siapa yang jengkel dengan ujian, maka atasnya murkanya Allah. Begitu. Barakallahu fikum. Contoh yang lain dalam surat Ar-Ra'd 25. Ulaika lahumul la'nah walahum su'ud dar. Ulaika lahum, dan untuk mereka-mereka itu laknat. Pakai lahum laknah, bukan alaihim laknah, tapi falahum. Walahum su'ud dar, dan untuk mereka tempat yang jelek. Sehingga di sini alaihim laknah. Wa qala aqarun, dan sebagian ulama mengatakan alam ala mahiyal. Lam di sini sesuai dengan apa yang ada. Berarti apa? Lil istihqaq. Maka bagi siapa yang jengkel dengan ujian, maka berhak bagi Allah memberikan murkanya. Ya. Aisyara alaihi suhtu bistihqaqihi lahu. Sehingga berhak mendapatkan murkanya Allah atasnya. Fatakunu ablah. Nah, kalau diterjemah seperti ini, maknanya lebih dalam, lebih tandes. Baik. Kakauli ta'ala, ulaika lahumul laknah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan laknat. Eh, haqqat alaihim bistiqaqihim laha wahada asah. Berhak mendapatkan laknat dengan sebab mereka melakukan perbuatan itu, wahada asah. Dan ini lebih sahih. Makna seperti ini. Allahu a'lam bissawab. Baik, itulah penjelasan Syekh Utsaimin dari hadis terakhir dalam bab. Sekarang, ma yustafadu minal hadis. Ada satu faedah penting dari hadis ini. Ada pembahasan penting dari hadis ini. Apa itu? Di antara pembahasan penting dalam hadis ini ialah isbatul mahabbah wasukhti waridha lillah. Di antara pembahasan penting, faedah penting dalam hadis ini ialah isbatul mahabbah. Penetapan sifat cinta bagi Allah. Wasukht, sifat murka bagi Allah. Waridha, dan sifat ridho bagi Allah. Tiga perkara. Cinta, marah, ridho. Nah, tiga sifat ini min sifatil fi'liyah, merupakan sifat-sifat jenis perbuatan Allah. Berarti Allah selalu mencintai hamba. Allah akan selalu mencintai hamba. Karena itu perbuatan. Dan Allah berhak mencintai yang cintai, dan Allah berhak marah kepada orang yang Allah marah kepadanya. Karena ini fi'liyah, perbuatan. Lita'alluqiha bimasyiatillah, yang itu kaitannya dengan kehendak Allah. Ada orang yang Allah kehendaki dicintai, ada orang yang dikehendaki diburkai. Dan di antara orang yang dicintai, orang yang ridho dengan ujian. Dan di antara orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang yang benci, marah dengan ujian. Li'anna idza biqaulihi. Dikatakan idza biqaulihi idza ahabba qauman. Lihat di sini, idza ahabba qauman ibtalahum. Nabi bersabda, idza ahabba qauman. Apabila Allah mencintai suatu kaum, ini apa maknanya? Lil mustaqbal. Untuk waktu yang akan datang. Berarti Allah selalu berbuat. Dulu ada orang yang dicintai, para sahabat radhiyallahu anhum waradu'ah. Maka orang yang mengikuti salafus salih, maka Allah pun radhiyallahu anhum. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum waradu'an. Wasabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu yang pertama masuk Islam. Siapa itu? Para sahabat. Minal muhajirin, dirinci lagi. Minal muhajirin wal ansar. Sahabat muhajir, sahabat ansar. Ya. Setelah itu, walladzina tabauhum bi ihsan. Dan siapa saja, ya, siapa saja? Para manusia yang datang sesudahnya, yang ittaba'uhum bi ihsan, mengikuti mereka dengan cara yang baik. Ittiba' kepada salafus saleh. Apa jaminannya? Siapa saja yang datang setelahnya? Para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya ila yaumiddin. Apa jaminannya? Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho atas mereka, dan mereka ridho terhadap Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah siapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Jadi di sini, kalau kita mengikuti jejak para salafus saleh dengan cara yang baik, jangan cuma mengikuti mereka yang cocok-cocok dengan hawa nafsunya. Wah, ini tidak cocok, ini tidak cocok. Padahal sudah jelas caranya salah. Jejak para salaf ikuti, Anda akan mendapatkan keriduan Allah. Sekalipun manusia tidak ridho, biarin. Kenapa? Kalau kita banyak mencari keriduan manusia, sementara Allah murka, pasti kita akan dimurkai oleh manusia. Nunggu waktu saja. Nunggu waktu orang itu dibenci orang. Mungkin sekarang orang masih memuji-muji, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, hebat, hebat. Tapi karena dia menyimpang dari jejaknya para salafus saleh, setelah orang itu tahu, oh ternyata dia menyesatkan saya. Kalau di dunia ketahuan, kita segera tobat mending. Tetapi kalau nanti di hari kiamat, yauma ya'adzu dzalimun, yauma ya'adzu dzalimun, pada hari saat orang-orang yang berbuat zalim menggigit jarinya, ya laitana lam attakhid fulanan khalila, seandainya saya tidak menjadikan si fulan ini jadi khalil. Iya, menyesal. Kenapa saya cuma ikuti si fulan ini? Laqad adallani, dia sungguh telah menyesatkan saya ternyata. Tapi itu kan ketahuan di hari kiamat. Makanya cuma bisa gigit jari. Gigit jari, menyesal. Kenapa saya tidak mengikuti jejaknya Rasul saja? Kok cuma mengikuti sifulan-sifulan ini? Begitulah. Maka pada hari ini, seorang muslim dituntut jujur mengikuti jejak para salafus saleh. Mengikuti ulama rabbaniyin yang mereka terus membimbing kita di atas manhaj salaf. Dan kita bersyukur adanya para ulama yang kokoh di atas sunnah dan manhaj para salafus saleh ini. Kita berusaha terus menempuh sehingga mendapatkan keriduan Allah. Barakallahu fiik. Jadi orang-orang yang mereka mendapatkan keriduan Allah itu terus akan ada. Falhubbu yahdusu, yang namanya cinta akan terjadi. Wahuwa minas sifatil fi'liyah, karena itu diantara sifat-sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Ya. Wallahu ta'ala yuhibbul adda inda wujudi sababil mahabbah. Kata Syekh, Allah ta'ala akan mencintai hamba. Kapan? Di saat adanya sebab-sebab mahabbah. Karena cinta tidak cukup diakui saja. Saya cinta Allah, saya cinta Nabi, saya cinta Rasul. Ada sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan Allah. Ya. Kalau ada bukti, baru Allah mencintai hamba. Wa yubhinu inda wujudi sababil bukh. Juga Allah akan membenci hamba di saat adanya sebab yang menjadikan Allah benci. Ya. Jadi, marah ada sebabnya. Benci ada sebabnya. Cinta ada sebabnya. Tidak mungkin Allah mencintai hamba tanpa sebab. Dan tidak mungkin Allah murka kepada hamba tanpa sebab. Mesti ada sebabnya. Makanya kalau ingin dicintai oleh Allah, di antara kuncinya, sebagaimana kita ketahui, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'u. Katakan, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti saya Rasul. Jadi, ittiba' itu ujian. Maka dikatakan oleh salaf, ayat ini ayatul mihnah, ayat ujian. Kenapa dikatakan ayat ujian? Karena ada sekelompok orang yang mengatakan saya mencintai Allah, saya mencintai agama Allah, saya mencintai Islam. Itu pengakuan. Mengaku boleh. Silahkan mengaku. Tapi pengakuan harus ada apa? Bukti. Makanya bukti orang tersebut mencintai Allah adalah kata Allah, fattabi'uni, ikuti saya Nabi. Semakin seorang mencintai Allah, agama Allah, prinsip agama Islam, akan nampak ittiba'nya dia kepada Rasul. Oh ini haram, jangan. Oh ini perkara yang diharamkan oleh Rasul, jangan. Tidak bermudah-mudah. Sebagaimana para duat hizbiyyin, orang-orang yang mengajak kepada hizbinya, kelompoknya, pemahamannya, entah itu sururiyah, ikhwanul muslimin atau yang sejenisnya, condong untuk tidak memperhatikan ittiba kepada Rasul. Ittiba kepada Rasul kalau ada hal yang menguntungkan hizbinya. Kalau tidak menguntungkan hizbinya, oh, sementara dipending dulu. Sampai kapan dipending? Ayo, kapan? Kembali dihidupkan. Allah musta'an. Kalau kita jujur mencintai Islam, mencintai Rasul, mencintai prinsip agama ini, lihatlah ittiba'nya kepada Rasul. Dihidupkan tidak sunnah-sunnah Rasul? Dalam kehidupannya. Kehidupan 24 jam. Coba lihat. Bagaimana dia menampakkan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang orang teriak, mari kita mendirikan negara Islam. Mendirikan negara Islam. Sementara antum pada diri sendiri belum mampu menegakkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akan tegak? Coba ada azan saja masih sibuk urusan apa? Dunia. Kamu mendekatkan Islam? Itu sudah ajaran Islam. Bahkan tegaknya seorang Islam, muwahhidin wa yuqimunas shalah. Mendekatkan sholat. Terhadap urusan sholat yang harus ditegakkan saja, dia tidak tegak. Tegaknya sholat itu di masjid berjamaah. Itu tegak. Ini sibuk mengurusi urusan-urusan, atau kami sudah mengurusi umat. Bagaimana kita akan mengurusi umat sementara mengurusi diri sendiri tidak mampu? Yang logis, maka membangun sebuah kehidupan Islam betul-betul dibangun dari pribadi-pribadi seorang Muslim yang ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi cinta ada sebabnya, benci juga ada apanya? sebabnya. Kapan ada perkara yang mendatangkan kecintaan Allah, Allah akan mencintai. Dalam hadis sahih, wa inna allaha wa idha taqarraba abdi ilayya mimma iftaradtuhu alaih hatta uhibbah. Contoh, apabila seorang hamba mendekatkan diri kepada saya dengan perkara yang aku fardukan, sehingga aku pun mencintai. Jadi menegakkan perkara yang difardukan oleh Allah dalam Quran, dalam sunnah Nabi, aku pun mencintai. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya minan nawafil. Lihat, tidak pula seorang hamba terus menerus, wala yazal, terus menerus mendekatkan dirinya dengan perkara yang nawafil. Lihat, perkara yang tidak sampai wajib, mustahab, dia terus menjaganya. Walaupun tidak wajib, dia jaga. Sehingga aku pun mencintainya. Jadi cinta ada sebabnya. Sebagaimana benci ada sebabnya. Inna allaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasa. Allah ridha tiga perkara, Allah benci dengan tiga perkara. Berarti barakallahu fikum, ada sebabnya. Maka pelajari apa yang mendatangkan sebab-sebab kecintaan Allah. Di antara secara global tadi. Selanjutnya, wa'ala hadha, maka dengan sebab ini, faqad yakunu hadha shakhsu, sehingga dengan ini, kata Syekh, kadang seorang fi yaumin minal ayami mahbuban ilallah, kadang seorang di hari-hari mahbuban ilallah, dicintai oleh Allah. Wa bi akhiri mubghidan ilallah, di hari yang lain mubghidan ilallah, dibenci oleh Allah. Kadang orang itu di beberapa hari dicintai oleh Allah. Ketika istiqomah di atas sunnah, di atas dakwah salafiyah, dicintai oleh Allah dan manusia. Namun kadang ketika dia bergeser mengikuti dakwah selain dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menempuh dakwah salafiyah, akan dibenci. Kenapa? Meninggalkan jejak para nabi dan rasul. Maka perhatikan, ada sebab. Dulu dia membela sunnah, sekarang malah memusuhi sunnah. Mungkin? Mungkin. Dulu membela dakwah Rasulullah SAW, sekarang malah mencela para da'i-da'i yang mendakwahkan dakwah salafiyah. Mungkin? Mungkin. Namanya hati berbolak-balik. Oleh karena itu kata Syekh rahimahullah, fayakun li'annal hukma yadur ma'illatih, yang namanya hukum berlaku dengan sebabnya. Artinya kalau tidak ada sebab, tidak akan dihukumi. Amal a'mal, adapun amalan-amalan, falam yazalillahu yuhibbul khaira wal adla wal ihsana wa nahwiha. Kalau tadi Allah mencintai orang, orang dicintai oleh Allah, orang dibenci oleh Allah. Demikian pula Allah terus mencintai kebaikan, kebaikan, keadilan, wal ihsan, berbuat baik. Jadi yang namanya mahabbah bisa wujudnya Allah mencintai orang, pelaku, fa'il, kata Syekh Utsaimin dalam Shalah Aqidah Wasithiyah, kadang Allah mencintai fa'il, pelaku. Inna allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan kaannahum bunyanun marsus. Allah mencintai orang-orang. Ya, inna allaha yuhibbu sabirin, Allah mencintai orang yang sabar. Inna allaha yuhibbut tawabina yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang yang bertobat. Allah mencintai orang yang bersuci. Orang yang dicintai. Yang kedua, perbuatan. Kalau perbuatan itu lam falam yazal, terus menerus. Kalau orang bisa berubah-ubah. Dulu dicintai, sekarang dibenci. Mungkin? Adapun amal selalu dicintai oleh Allah, yakni yuhibbul khair, kebaikan. Semua kebaikan dicintai oleh Allah. Wal adla, keadilan. Wal ihsan, berbuat baik. Wanahwiha, dan yang sejenisnya. Tayyib, barakallahu fikum. Ini yang diyakini oleh ahlus sunnati wal jamaah. Allah memiliki sifat ridha. Allah memiliki sifat as-sukhat. Allah memiliki sifat mahabbah. Dan ahlus sunnah menetapkan sifat-sifat tersebut. Tayyib. Wa ahlu ta'wil. Nah sekarang, kelompok Mu'tazilah. Di antara ahlu ta'wil adalah kelompok Mu'tazilah. Bagaimana orang Mu'tazilah? Yungkirun. Mereka tidak percaya hadihis sifat. Dengan sifat-sifat ini. Mahabbah, as-sukhb, waridu. Mereka tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Logikanya, karena mereka selalu pakai apa? Logika, tapi tidak mau pakai dalil. Itu khas Mu'tazilah. Entah Mu'tazilah dulu atau Mu'tazilah sekarang. Walaupun sekarang namanya bukan Mu'tazilah. Apa misalnya? Islam apa? Liberal. Namanya liberal bebas. Mau ditafsirkan bulat lonjong, wah, terserah. Namanya liberal bebas. Padahal Islam harus ditafsirkan sesuai dengan Islam. Kata Imam Syafi'i, nu'minu bi kitabillah ala muradillah. Lihat, kita beriman dengan kitabullah sesuai yang diinginkan oleh siapa? Oleh Allah. Bukan diinginkan oleh saya, bukan diinginkan oleh seorang tokoh, oleh Allah. Pelajari Quran dengan baik. Apa yang dimaukan dengan ayat tersebut oleh Allah Ta'ala dengan ayat yang lain. Wa nu'minu, dan kita juga beriman, bi sunnati Rasulillah ala muradi Rasulillah. Kita juga mengimani, mengikuti sunnah Rasul yang sahih sesuai yang dimaukan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bukan menurut akal kita. Kembalikan kepada penjelasan ulama terkait hadis tersebut. Apa yang dimaukan dengan hadis tersebut oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau Mu'tazilah, tidak. Dahulukan akal. Mendahulukan apa? Akal daripada dalil. Sehingga dalam hal ini mereka mengingkari sifat. Bayu awilun, mereka mengartikan, mentakwil. Mentakwil itu menafsirkan dengan tafsir yang lain. Contoh, tangan dalam ayat kan banyak sebutkan tangan, Allah punya tangan. Orang Mu'tazilah tidak mau menerjemah tangan. Apa maknanya? Kekuatan, kudroh. Ini sudah memalingkan makna yang sahih. Baik. Mereka memalingkan makna mahabbah, cinta, ridho. Apa tafsirnya? Bisawab au irodatih. Mahabbah itu artinya pahala. Dipalingkan maknanya mahabbah dan ridho dengan terjemah pahala. Ya. Pahala itu beda dengan ridho dan mahabbah, sifat. Au iradatihi, atau menginginkan pahala. Jadi kalau mereka menerjemah apabila Allah ahabba qauman, menginginkan pahala kepada suatu kaum, ibtalahu, mereka diuji. Faman radiya, barang siapa yang ridho, falahu ridho, baginya pahala. Kan begitu. Takwil sehingga membuang sifat ridho dan sifat mahabbah. Siapa ini? Mu'tazilah. Seperti dulu menafsirkan tangan dengan kekuasaan. Padahal dalam ayat, dalam hadis banyak yang menunjukkan Allah menetapkan punya apa? Tangan. Tapi ahlu sunnah yakin laisa kamitslihi syai. Sifat zatiyah, sifat fi'liyah, itu sifat zatiyah dan fi'liyahnya Allah tidak sama dengan sifatnya siapa? Manusia. Manusia dengan manusia saja beda-beda. Ya? Sifat apa misalnya? Turun. Misalnya apa? Orang itu turun dari pohon. Bagaimana kira-kira cara turunnya? Turun dari pohon kelapa. Turun. Sekarang orang itu, penguasa itu turun dari jabatannya. Gimana cara turunnya? Sama apa beda? Sama-sama kalimat turun. Tapi antum lihat bagaimana cara turunnya? Sama apa beda? Itu makhluk dengan makhluk, Pak. Itu makhluk dengan makhluk. Ya. Tayyib. Manusia punya tangan, punya kaki. Hewan juga punya tangan dan punya apa? Kaki. Betul? Sama apa beda? Tangan manusia dengan hewan? Manusia dengan hewan saja tidak sama. Apalagi Allah dengan siapa? Makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Dan sebagai pengumuman, insyaallah daurah hari Ahad yang pertama di Masjid Nur Sulaiman bersama beliau Al Ustaz Muhammad Afifuddin. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.